Bener banget. Matahari bagi-bagi THR. Cukup belanja minimal 500 ribu, kamu bisa dapetin 1 Toyota Alphard, 9 Toyota Race, 100 smartphone Vivo, dan 500 voucher belanja. Kamu juga bisa ikutan ngabuburit ngebut belanja irit dan dapetin ekstra diskon hingga 10% khusus member Matahari. Masih kurang? Dapatkan koleksi lebaran untuk keluarga diskon hingga 60%. Tunggu apa lagi? Buat lebaran kali ini lebih berseri. Lebaran bersama Matahari.